Kemudian kata fikih secara bahasa artinya adalah pemahaman, al-fahmu, usul fikih. Fikih secara bahasa artinya pemahaman. Makanya Nabi Musa alaihissalam sebelum bertemu dengan Fir'aun, beliau berdoa kepada Allah, wahlul uqdatan min lisan yafqahu qawli, yang artinya, dan lepaskanlah ikatan dari lisanku, yafqahu qawli. Yafqahu diambil dari kata faqihah, yafqahu fikih. Fikih artinya secara bahasa adalah pemahaman, yang mereka memahami ucapanku. Adapun secara terminologi syar'i, fikih artinya adalah beda ya, antara usul fikih dengan fikih, beda. Fikih artinya adalah ma'rifatul ahkami syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha at-tafsiriyah. Ilmu tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amalan dengan dalil-dalilnya yang rinci. Itu namanya fikih, ilmu tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amalan dengan dalil-dalilnya yang rinci. Nah, kalau dikatakan ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat, berarti fikih tidak masuk atau tidak membicarakan tentang hukum akal. 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4. Fikih tidak membicarakan itu. Yang dibicarakan oleh fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat. Seperti wajib, mandub, mubah, makruh, haram. Dia membicarakan hukum-hukum syariat. Kemudian yang berkaitan dengan amaliyah, yang berkaitan dengan amaliyah, fikih selalu bicarakan amaliyah, amalan perbuatan, baik itu ibadah-ibadah praktis ataupun tentang ahkam muamalah. Ibadah-ibadah praktis seperti sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berzikir, berdoa, kemudian jihad, itu dibicarakan dalam ilmu usul fikih, al-ilmu fikih, karena dia berkaitan dengan amaliyah, amal perbuatan hamba. Maka tidak dibicarakan di dalam ilmu fikih secara istilah fikih pembicaraan akidah, enggak bicarakan tentang tauhid ya. Itu tidak dinamakan ilmu fikih secara terminologi syar'i. Tetapi secara ilmu Islam, tauhid merupakan fikih akbar. Fikih yang paling besar di dalam diri seorang hamba muslim. Tetapi secara terminologi syar'i maka tidak dibicarakan. Dengan dalil-dalilnya yang rinci. Ini nanti bedanya antara ilmu fikih dengan ilmu usul fikih. Kalau fikih itu dalilnya rinci. Seperti dalil tentang sholat tahajud, dalil tentang sholat lima waktu, dalil tentang azan, dalil tentang hukum makan babi, kemudian dalil tentang hukum makan darah, bangkai, dan semisalnya. Dalilnya rinci. Ya. Disebutkan ada dalil-dalilnya secara rinci. Maka inilah perbedaan antara fikih dengan usul fikih. Kalau usul fikih itu dalilnya umum. Dalilnya umum. Itu namanya usul dan kemudian itu namanya fikih. Kalau digabung menjadi usul fikih. Apa pengertian usul fikih? Pengertian usul fikih, ilmun yabhathu an adillatil fiqhi al-ijmaliyah wa kayfiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Ilmu usul fikih itu ada 3 poin yang dibicarakan. Ilmu membicarakan tentang dalil-dalil fikih yang umum. Ayat ini menunjukkan keharaman. Asal hukum pelarangan adalah perintah. Asal hukum larangan adalah keharaman. Dalilnya adalah ini. Saya beri contoh. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, kemudian mengundi nasib, kemudian meletakkan sesaji, adalah perbuatan buruk dari perbuatan syaitan. Maka jauhilah agar kalian beruntung. Di sini kalau kita tinjau dari ilmu fikih, maka berarti hukum judi haram, hukum minum khamar haram, hukum mengundi nasib haram, hukum meletakkan sesaji haram. Kenapa? Karena dia rijsun min amali syaitan, dia adalah perbuatan buruk dari perbuatan syaitan. Paham sampai sini? Kalau ditinjau dari ilmu usul ilmu fikih begitu. Tapi kalau ditinjau dari ilmu usul fikih bagaimana? Fajtanibuhu, maka jauhilah. Kata-kata jauhilah asal hukumnya menunjukkan kepada larangan. Dan larangan asal hukumnya menunjukkan kepada keharaman. Begitu caranya. Setiap larangan dalam Al-Quran maka menunjukkan kepada keharaman. Jadi ilmu fikih berbicara secara rinci. Ilmu usul fikih berbicara secara global. Paham bedanya? Jadi ilmu mencari tentang dalil-dalil fikih yang umum. Itu ilmu usul fikih. Kemudian bagaimana mengambil faedah dari dalil-dalil umum tersebut. Ini yang kedua. Saya beri contoh. Allah berfirman dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, la tuharrimu ma ahallallahu lakum. Wahai orang beriman, janganlah kalian mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Atau ayat yang lain yang lebih umum. Ya ayyuhalladzina amanu, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai orang yang beriman, makanlah apa saja yang di atas muka bumi ini yang halal dan baik. Kalau kita tinjau dari ilmu usul fikih, berarti al-aslu fil asya al-ibahah. Asal hukum segala sesuatu adalah boleh, halal. Untukkah? Roti pisangkah? Bingkakah? Tapaikah? Apa saja, asal hukumnya adalah halal. Kenapa? Dari mana kita ambil? Allah berfirman, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Makanlah. Nah, di situ makanlah menunjukkan kepada apa? Perintah makan. Makanlah, perintah. Mimma fil ardi, mimma, dari apa-apa saja. Ma ismul mausul yadulu alal umum. Ma adalah kata sambung menunjukkan kepada keumuman. Apa saja asal hukumnya halal. Jadi kalau Anda pergi ke hutan, dapat buah-buahan, tidak perlu nanya, minta fatwa dulu ke Banjarmasin. Tat, ulun di hutan, dapat buah ini, halalkah nih? Tidak perlu. Dari mana taunya? Dari ilmu fikih atau usul fikih? Dari usul fikih. Asal hukum segala sesuatu, halal. Paham ini? Nah, begitu cara memahami. Itu yang kedua. Jadi ilmu usul fikih itu membicarakan pertama tentang dalil. secara global. Yang kedua, membicarakan tentang bagaimana mengambil faedah dari dalil tersebut. Yang ketiga, wahalil mustafid, dan membicarakan tentang keadaan orang yang mengambil dalil tersebut. Apakah dia alim? Apakah dia ahli ijtihad? Apakah dia orang awam? Ataukah dia orang biasa? Paham ini para ikhwah? Itulah tiga poin dari ilmu usul fikih. Yang pertama membicarakan apa? Dalil yang umum, yang global. Yang kedua membicarakan tentang bagaimana mengambil faidah dari dalil tersebut. Yang ketiga, siapa orang yang mengambil faedah tersebut? Keadaan orang yang mengambil faedah. Apakah dia ahli ijtihad? Ataukah dia bukan ahli ijtihad? Dan sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, yang pertama kali mengumpulkan ilmu usul fikih di dalam sebuah kitab sebagai kitab khusus dalam ilmu usul fikih adalah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, itu sudah kita pelajari. Sekarang kita masuk bab yang baru. Al-Imam Al-Faqih Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, "Al-Ahkam, bab tentang ahkam." Bab tentang ahkam. Tulisannya begini. Ini harus saya tulis. Bab tentang al-ahkam. Al-ahkam. Ini jamak. Bentuk tunggalnya hukmun. Nah, apa yang dimaksud dengan hukum di dalam ilmu usul fikih? Ahkam, hukum. Bahasa Indonesia hukum. Ya. Secara bahasa, kata Syekh Al-Allamah Al-Faqih, al-ahkam jam'u hukmin wa huwa lughatan al-qadha. Ahkam jamak dari hukum. Dan secara bahasa artinya adalah al-qadha, sesuatu yang telah terjadi. Jadi misalkan hakim menetapkan sebuah hukum bahwa si fulan dipenjara 5 tahun, itu berarti hakim telah menyelesaikan keputusannya. Maka hukum secara bahasa artinya adalah sesuatu yang sudah terjadi, sesuatu yang sudah selesai. Al-qadha. Seperti doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdik, nasiyati bi yadik, madin fiya hukmuk, 'adlun fiya qadha'uk. As'aluka bi kulli ismin huwa lak. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu. Anak dari hamba-Mu. Nasiyati biyadik. Nasiyah itu ini, dahi. Artinya nasibku di tangan-Mu. Adlun fiya hukmuk. Adil keputusan-Mu terhadapku. Adil hukummu terhadapku. Hukum. Hukum itu artinya keputusan yang sudah terjadi. Ya, itu namanya dalam bahasa takdir al-qadha. Jadi ada al-qadar, ada al-qadha. Qadar adalah penentuan takdir seseorang. Kalau sudah terjadi yang ditentukan, maka disebut dengan al-qadha. Itulah hukum. Hukum, ahkam, jamaknya hukum. Dan secara bahasa artinya sesuatu yang telah selesai. telah terjadi. Istilahan, adapun secara terminologi syar'i, maqtadahu khitabu syar' al-muta'alliqu bi'af'alil mukallafina min talabin aw takhyilin aw wad'in. Maqtadahu, sesuatu yang jadi itu apa ditulis di situ terjemahannya, baca coba. Sesuatu yang dikandung oleh sesuatu yang dikandung oleh pernyataan syariat. Sesuatu yang dikandung oleh pernyataan syariat yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf, baik berupa talab atau takhyir atau wada'. Yang kita harus pelan-pelan. Sesuatu yang yang dikandung, ya. Saya tuliskan bahasa Arabnya dulu. Maqtadahu khitabu syar' al-muta'alliq بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. ما اقتضاه, sesuatu yang dikandung. Khitab syara, khitab syara, bahasa terjemahnya apa? Pernyataan syariat. Ini pernyataan syariat. Sesuatu yang dikandung oleh pernyataan syariat. Nanti saya akan jelaskan. Ini istilahnya khitab syara, ya, yang berkaitan. Al-muta'alliq artinya yang berkaitan. Bi'af'alil mukallaf, dengan perbuatan-perbuatan, dengan perbuatan buatan mukallaf. Saya tidak terjemahkan, tapi nanti saya akan jelaskan. Apa itu mukallaf? Dengan perbuatan-perbuatan mukallaf, Baik berupa talab. Ini juga kita tidak terjemahkan, talab. Atau takhyir. Takhyir. Atau wada'. Wada'u. Taib, ya. Di sini berarti ada beberapa istilah pernyataan syariat yang disebut dengan khitabu syar'. Kemudian istilah yang kedua mukallaf. Istilah yang ketiga talab, takhyir, wada'. Sesuatu yang dikandung oleh khitabu syara, pernyataan syariat yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf, baik berupa talab atau takhir atau wada'. Nah, kalau seperti ini kita harus sabar, dalam artian jangan kabur duluan kalau enggak paham. Lihat, sesuatu yang dikandung oleh khitabus syara', terjemahannya pernyataan syariat. Khitabus syara' maksudnya adalah Al-Quran dan hadis. Sesuatu yang dikandung oleh Al-Quran dan hadis. Ya, sesuatu yang dikandung oleh Al-Quran dan hadis. Yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf. Perbuatan berarti berkaitan dengan gerakan atau ucapan, itu namanya perbuatan. Kemudian berarti tidak ada kaitannya dengan keyakinan, nggak ada, ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan permasalahan akidah, nggak. Kita dalam hukum tidak bicarakan berkaitan dengan akidah. Kemudian di situ disebutkan mukallaf. Saya ulangi sekali lagi, sesuatu yang dikandung oleh khitabus syara', pernyataan syariat. Yang dimaksud pernyataan syariat apa? Al-Quran dan hadis. Sesuatu yang dikandung oleh Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan. Maksud perbuatan di sini segala gerakan ataupun ucapan. Mukallaf, yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf. Siapa itu mukallaf? Yaitu orang-orang yang diberikan beban untuk beribadah. Nah, itu. Maka tidak masuk di sini anak kecil yang belum baligh. Tidak masuk di sini orang gila yang tidak punya akal. Di mereka bukan apa? Mukallaf. Istilahnya bukan mukallaf. Mukallaf adalah orang-orang yang diberikan beban untuk beribadah. Maka tidak masuk anak kecil. Tidak masuk juga orang gila. Kenapa? Karena anak kecil, orang gila tidak masuk ke dalam orang-orang yang mukallaf, yang diberikan beban untuk beribadah. Belum waktunya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, rufi'al qalamu an thalatha. Pena diangkat dari tiga orang. Anil majnun al-maghlubi ala aqlihi hatta yafiq. Dari orang gila yang tertutup akalnya sampai sadar. Yang kedua, an ninnaim hatta yastayqil. Dari orang tidur sampai dia bangun. Yang ketiga, an yasabiyi hatta yahtalim. Dari anak kecil sampai dia bermimpi, sampai dia baligh. Maka tidak masuk mukallaf kalau dia orang yang masih belum baligh. Yang kedua, kalau dia yang tidak berakal. Nah, sesuatu pernyataan syariat, khitabus syara', yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf. Sudah paham ya sampai situ? Perbuatan-perbuatan mukallaf, baik itu berupa tolab. Apa itu tolab? Tolab itu perintah atau larangan. Ya, jadi kalau kita itu sedang memerintah, kita kan berarti meminta. Tolab itu artinya meminta. Minta untuk di, misalkan saya katakan kepada antum, berdiri, berarti saya sedang meminta beliau untuk berdiri. Atau jangan tidur, berarti saya sedang meminta untuk jangan tidur. Itu yang dimaksud dengan tolab, baik berupa tolab. Tolab artinya secara bahasa meminta. Dan yang dimaksud di sini adalah perintah atau larangan. Baik itu perintahnya perintah yang keras atau perintahnya yang sedang. Kalau perintah keras berarti hukumnya apa nanti? Wajib. Kalau perintah sedang berarti hukumnya apa nanti? Sunnah mandu. Nah, itu larinya ke situ nanti. Atau larangan. Larangannya keras atau larangannya sedang. Kalau larangannya keras berarti larinya kemana? Haram. Kalau larangannya sedang, makruh. Itu namanya tolab. Baik berupa tolab. Tolab artinya apa? Meminta. Dan maksudnya apa? Perintah atau larangan. Kita ulang ya. Sesuatu yang dikandung oleh apa tadi? Pernyataan syariat. Berarti sesuatu yang dikandung oleh Al-Quran dan hadis. Yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan. Perbuatan siapa? Mukallaf. Ya, perbuatan si mukallaf. Mukallaf siapa? Orang yang dibebani untuk beribadah. Nanti dibicarakan nih. Apakah manusia saja yang dibicarakan yang dibebani untuk ibadah sebagai mukallaf? Ataukah jin juga? Ataukah bahkan hewan juga? Itu dibicarakan nanti setelah ini. Ya, jadi kita semua ini apa? Mukallaf. Orang yang dibebani untuk beribadah. Tetapi ini ada pembicaraan. Pembicaraan tingkat hati. Allah berfirman, kata Syekhul Islam, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka sebagian ulama memakruhkan kata mukallaf, karena semua syariat Allah tidak ada pembebanan. Semuanya mudah, semuanya indah, semuanya nyaman. Inna dina yusrun, lan yushaddad dina illa ghalaba. Sesungguhnya Islam itu mudah, tidak ada yang mempersulit kecuali Islam akan mengembalikan kepada kemudahan. Ini kalau pembicaranya tingkat apa? Hati, bukan tingkat hukum. Tapi kalau tingkat hukum ya semuanya dibebani untuk ibadah. Kalau tingkat hati, agar kita semangat beramal, agar kita menerima takdir, maka tidak ada yang sulit di dalam agama Allah. Tidak ada pembebanan dalam agama Allah, karena Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuan. Nah, min talabin, baik berupa permintaan. Jadi talab itu artinya apa? Permintaan. Permintaan di sini ada dua. Apa tadi? Perintah atau larangan. Perintah pun ada dua. Apa tadi? Yang keras ataupun yang sedang. Kalau keras berarti, perintah keras berarti menjadi hukumnya menjadi wajib. Kalau perintah sedang, hukumnya menjadi sunnah atau mandub. Kalau larangan keras, hukumnya menjadi haram. Kalau larangan sedang, hukumnya menjadi makruh. Kemudian, atau takhyir. Takhyir artinya adalah secara bahasa pilihan. Boleh Anda kerjakan, boleh Anda tinggalkan. Istilahnya dalam ilmu usul fikih, kata-katanya adalah mubah atau takhyir, yang artinya apa? Pilihan. Artinya boleh memilih, boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Ya. Atau wadah. Wadah yang ketiga. Wadah artinya adalah segala sesuatu yang diletakkan oleh syariat untuk tanda apakah ini sah atau tidak sah. Itu namanya apa? Wadah. Ya. wadha, segala sesuatu yang diletakkan oleh syariat, apakah ini sah atau tidak sah? Biasanya kalau kata-kata sah atau tidak sah itu digunakan pada apa? Akad. Akad. Saya terima nikahnya si fulanah binti fulan dengan maharnya sekian. Kata saksinya apa? Sah. Nah, ini namanya wadha. Dia lebih condong kepada kaitannya dengan apa? Muamalah, jual beli, ulun tukarlah, inggih ulun jual. Maka jual belinya sah. Ini namanya hukum yang berkaitan dengan wadha. Sesuatu hukum yang diletakkan oleh syariat untuk menunjukkan apakah ini sah atau tidak sah. Apakah ini sah atau rusak, batal atau jadi. Itu namanya apa? Wadha. Kita ulang. Coba. Sampai sini saya pelan-pelan sekali. Ada yang belum paham? Angkat tangan, jujur. Ya, kita sekarang membicarakan apa? Pengertian hukum di dalam ilmu usul fikih. Apa itu hukum? Ya, apa itu hukum? Maqtadahu khitabu syar'i al-mutaqalliqu bi af'alil mukallafin min talabin aw takhyirin aw wad'in. Sesuatu yang dikandung oleh pernyataan syariat. Ingat, pernyataan syariat tadi apa? Al-Qur'an dan hadis. Sesuatu yang dikandung oleh ayat ataupun hadis. Ayat ataupun hadis. Artinya kalau ada ayat nih atau ada hadis nih, apa yang dikandung di dalamnya yang berkaitan dengan af'al, perbuatan-perbuatan. Ya, yang berkaitan dengan perbuatan. Perbuatan itu bisa dua. Bisa gerakan dari anggota tubuh seluruhnya atau ucapan. Ustaz, masa ucapan itu disebut perbuatan? Iya. Karena dia perbuatan siapa? Lisan. Dia juga perbuatan lisan. Jadi berkaitan dengan perbuatan, tidak berkaitan dengan keyakinan. Saya ulangi, sesuatu yang dikandung oleh pernyataan syariat yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf. Siapa mukallaf? Orang-orang yang dibebani kewajiban syariat. Dibebani ibadah. Gampangnya begitu. Orang-orang yang dibebani ibadah. Itu namanya apa? Mukallaf. Mukallaf ini orang-orang yang muslim baligh. Berakal. Berarti selain baligh dan selain yang masih belum baligh dan masih gila, itu bukan mukallaf. Maka Anda kalau dapati di tengah jalan orang gila, masjid kan sholat, salah tempat tuh. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak dibebani ibadah. Min talab. Ya, perbuatannya tersebut berupa apa? Khitabu syara'nya itu berupa apa? Yaitu pernyataan syariat, Al-Qur'annya, hadis ini berupa apa? Baik berupa permintaan. Ayatnya berupa perintah, permintaan untuk mengerjakan. Ayatnya berupa larangan, permintaan untuk menjauhi. Itu namanya talab. Jadi ini kaitannya dengan ini. Ya. Sesuatu yang dikandung oleh pernyataan syariat yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf, baik berupa talab. Pernyataan syariatnya apa? Baik berupa talab. Talab itu ada dua. Perintah atau larangan. Atau takhyir, atau khitabu syara'nya berkaitan dengan takhyir, pilihan. Boleh mengerjakan, boleh tidak mengerjakan. Atau khitabu syara'nya berkaitan dengan wadha, yaitu sah atau tidak sah. Paham ini? Jadi tiga poin ini larinya kemana, Pak? Khitabus syara'. Nah, ini istilah-istilah yang antum harus pegang. Ya. khitab syara. Kemudian mukallaf. Kemudian talab, takhyir, wadha. Ya. Kitab syara artinya ayat dan hadis, gitu aja. Biar antum mudah. Kitab syara itu artinya Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'annya berkaitan dengan talab kah, berkaitan dengan takhyir kah, berkaitan dengan wadha kah? Hadisnya berkaitan dengan talab kah, dengan takhyir kah, dengan wadha kah? Paham sekarang para ikhwan? Alhamdulillah. Itulah yang disebut dengan apa? Hukum di dalam ilmu usul fikih. Jadi kadang-kadang para ikhwah, perhatikan di sini. Khitabus syara, ingat ya, saya pakai istilah sekarang. Jangan lupa. Khitabus syara berarti maksudnya apa? Al-Qur'an. Kadang-kadang khitabus syara itu bisa berupa talab, bisa berupa takhyir, bisa berupa wadha. Bisa berupa perintah atau larangan, atau bisa berupa kemubahan, atau bisa berupa hal yang menunjukkan sah atau tidak sah. Ya. Maka niscaya khitabus syara tidak keluar dari tiga ini. Anda kulik-kulik Al-Qur'an, hadis Rasul dari awal sampai akhir, tidak keluar dari ini khitabus syara'nya. Redaksi syariat, ya, kalau saya sering mengartikan itu redaksi syariat, tapi terjemahannya pernyataan syariat. Redaksi syariat di dalam Al-Qur'an dan hadis tidak lebih dari tiga ini. Imma permintaan, imma pilihan, atau kesahihan atau tidak sah. Itu dia. Contoh kita sekarang. Para ikhwan yang dirahmati Allah. Perintah. Allah berfirman. Perintahnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Atau dalam ayat yang lain yang biar lebih mudah. Wa qala rabbukumud'uni. Surat Ghafir ayat 60. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Di situ khitabu syara'nya berupa apa? Talab atau takhir atau wadha? Talab. Wahai orang-orang beriman, Rabb kalian berfirman, berdoalah. Berupa talab atau takhir atau wadha? Talab. Talabnya berupa perintah atau larangan? Perintah. Maka perintah, karena dia perintah, maka menunjukkan kepada kewajiban. Itu namanya. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita katakan, hukum berdoa adalah wajib. Kenapa? Karena dia khitabu syara'nya adalah talab, yaitu perintah. Begitu. Biar bahasanya lebih ilmiah gitu. Pakai istilah ilmu usul fikih. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Khitabu syara'nya berupa apa di sini? Ayat atau hadis? Ayat. Al-Isra ayat 32. Khitabu syara'nya berkaitan dengan apa? Talab. Nah, pakai bahasa ilmu usul fikih dong. Talab. Berkaitan dengan apa? Talab. Talabnya berupa apa? Larangan. Ya, seperti itu. Maka akhirnya zina hukumnya haram. Kenapa? Karena khitabu syara'nya berkaitan dengan talab yang berkaitan dengan larangan. Yang tidak duduk di majelis ilmu usul fikih bingung dia. Ini istilah mana? Seperti itu. Paham ya, para ikhwah? Nah. Kemudian tadi kita katakan bahwa berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf. Dan perbuatan-perbuatan mukallaf kita katakan bisa ucapan, bisa perbuatan, gerakan tubuh. Apakah dinamakan ucapan sebagai perbuatan? Sudah kita jawab. Ucapan dinamakan sebagai perbuatan. Kenapa? Karena dia perbuatan apa? Perbuatan lisan. Ya, perbuatan lisan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa kharaja bihi ma yata'allaqu bil i'tiqad fala yusamma hukman bi hadzal istilah. Sebentar. Syekh mengatakan, perhatikan baik-baik, wal muradu bi qawlina al muta'alliqu bi af'alil mukallafin, dan yang dimaksud dengan ucapan kita berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf, ma ta'allaqa bi amalihim, sesuatu yang berkaitan dengan amal perbuatan mereka, sawa'un kanat qawlan aw fi'lan, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan gerakan tubuh, ijadan am tarkan, baik itu membuat perbuatan atau meninggalkan perbuatan. Ya, membuat perbuatan atau meninggalkan perbuatan. Seperti meninggalkan zina, meninggalkan minum-minuman keras. Itu namanya af'al mukallaf, perbuatan yang berkaitan dengan mukallaf. Nah, kemudian Syekh mengatakan, fa kharaja bihi ma ta'allaqa bil i'tiqad. Maka keluar dari perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan akidah, fala yusamma hukman bihadzal istilah, maka yang berkaitan dengan akidah tidak masuk dalam perkara hukum di dalam istilah ini. Jadi kita dalam ilmu hukum tidak membicarakan berkaitan dengan akidah, keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada para kitab-kitabnya, para rasulnya, di akhir qada dan qadarnya, tidak berkaitan dengan itu. Ya. Kemudian penulis mengatakan, wal muradu biqaulina al-mukallafin. Ma min sya'nihim at-taklif fayashmalu as-saghiru wal majnun. Yang artinya, dan yang dimaksud dengan ucapan kita, af'alil mukallafin, orang-orang mukallaf, yaitu orang yang dibebani ibadah, maka masuk di dalamnya fala yashmalu as-saghir wal kabir, maka tidak masuk di dalamnya anak kecil atau orang gila. Ya, anak kecil atau orang gila. Tapi kalau ditanya, kan ada anak kecil umur 5 tahun, kita katakan ini orang dibebani untuk beribadah tidak? Asal hukumnya dibebani, tetapi ada larangan. Larangannya apa? Masih kecil. Ada orang gila, ini orang gila dibebani hukum beribadah enggak asalnya? Asalnya, tetapi ada larangan. Larangannya apa? Kegilaan. Jadi asal hukumnya orang anak kecil dan orang gila itu dibebani untuk ibadah, apalagi yang akalnya sehat sudah baligh. Makanya tidak benar kalau ada pernyataan kalau sudah sampai hakikat ma'rifat maka tidak mukallaf lagi, parai sholat. Nah ini gak benar. Kenapa? Karena ente mukallaf. Akhirnya karena dia tidak bisa keluar dari daerah mukallaf, maka dia akhirnya mengeluarkan diri dari daerah mukallaf. Caranya bagaimana? Dia mengatakan, saya menyembah engkau, engkau menyembah saya. Itulah keyakinan wahdatul wujud. Aku inya jua, inya aku jua. Nah, itu pembicaraan di dunia tasawuf. Dan semua tarekat tasawuf ujung-ujungnya wahdatul wujud. Paham ini Pak Ikhwan? Jadi tujuannya sebenarnya untuk keluar daerah mukallaf saja, agar tidak sholat lagi, tidak puasa lagi. Ini sebenarnya orang-orang pengoler. Pahamlah. Ini para ikhwah. Jadi semuanya mukallaf. Kemudian hewan, apakah mereka mukallaf? Mereka tidak mukallaf secara ilmu hukum fikih atau ilmu hukum usul fikih. Mereka tidak mukallaf. Jin, apakah mereka mukallaf? Maka kita katakan jin adalah termasuk makhluk-makhluk yang mukallaf seperti manusia. Mereka diperintah, mereka dilarang, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka seperti manusia dan mereka akan dihisab seperti manusia. Makanya mereka mukallaf. Apa dalilnya? Bahwasanya jin seperti manusia sebagai makhluk mukallaf. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 130. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha. Wahai bangsa jin dan bangsa manusia, belumkah datang kepada kalian rasul-rasul dari kalian yang menceritakan atas kalian ayat-ayatku dan memperingatkan keras terhadap kalian tentang pertemuan denganku? Ini menunjukkan bahwasanya Allah memperingatkan kepada bangsa jin dan manusia bahwa ada hisab. Berarti jin adalah makhluk yang mukallaf. Apa arti mukallaf? Dibebani ibadah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya boleh kita kalau lagi meruqyah, boleh kita kepada katakan kepada jin tersebut, kamu ini telah berbuat zalim, mengganggu manusia, agar dia takut. Kenapa? Karena itu adalah, karena jin adalah makhluk yang mukallaf. Dan kezaliman diharamkan bagi manusia ataupun bagi jin. Tapi jangan ngobrol, rumah pian di mana, umur pian berapa, makanan pian apa, ya, ini interview kerja ngaranya, lain meruqyah jin. Ya. Nah, kemudian penulis mengatakan min talabin au takhirin au wada, baik berupa talab. Talab di sini masuk di dalamnya segala perintah dan larangan. Talab artinya apa tadi? Permintaan. Jadi orang kalau memerintah itu sebenarnya sedang minta. Minta untuk apa? Kalau bapak memerintah anak, sebenarnya bapak sedang minta kepada anak tersebut. Minta untuk apa? Dikerjakan. Kalau orang melarang, itu sebenarnya juga sedang minta. Minta untuk apa? Ditinggalkan atau dijauhi. Jadi talab di situ dibagi menjadi dua. Talabun lil fi'li wa talabun lit tarki. Yaitu meminta untuk mengerjakan atau meminta untuk meninggalkan, menjauhi. Nah, kemudian penulis mengatakan sawa'un kana ala sabiril ilzam awil afdaliyah, baik itu berdasarkan ilzam keras, permintaan yang keras, atau afdaliyah, atau permintaan yang berupa hanya keutamaan. permintaan yang keras atau keutamaan. Contoh misalkan perintah yang keras, aqimus shalah. Perintah keras tuh. Dirikanlah sholat. Atau hanya berupa keutamaan. Seperti misalkan tentang sholat sunnah, puasa sunnah, keutamaannya. Rasulullah SAW bersabda, man sabara ala thintai ashrata raka'ah fi yaumin wa laylah bunia lahu baitun fil jannah. Siapa yang sabar, teguh, mengerjakan 12 rakaat sehari semalam, maka dibangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat itu apa? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Yang artinya sholat sunnah rawatib. Nah ini talab, tetapi ilzam atau afdaliyah. Ilzam artinya apa? Keras. Jadi talab ini ada dua macam. Ini istilah baru. Ilzam atau afdaliyah. Ilzam artinya apa? Keras. Afdaliyah artinya keutamaan. Hanya sekedar keutamaan. Mengerjakannya utama, tapi tidak dikeraskan perintahnya. Ya, tidak dikeraskan. Berarti saya gambarkan biar mudah. Ini saya hapus ya. Biasanya kalau pakai bagan menjadi mudah. Perhatikan. Khitab busyara. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama, talab. Talab dibagi menjadi dua. Apa? Al-amr, perintah. An-nahi, larangan. Ini dibagi lagi menjadi dua. Perintah, ilzam. Ilzam, keras. Kemudian afdaliyah. Artinya keutamaan. Ini juga begitu. Dibagi menjadi dua. Ilzam, larangan berupa ilzam, keras. Kemudian afdaliyah, artinya lebih utama ditinggalkan, keutamaan. Ini nanti masuknya kemana? Makruh. Ini wajib, perintahnya berupa wajib. Ini mandub, sunnah. Ini haram, ini makruh. Ya, diperintahkan untuk ditinggalkan, diminta untuk ditinggalkan, tetapi cuma afdoliyah. Cuma apa? Afdoliyah. Yang ketiga, yang ini yang pertama. Yang kedua yaitu takhir. Artinya apa? Mubah. Kemudian yang keempat adalah apa? Wada'un. Bahasa Indonesianya wada'. Ini berkaitan dengan sahih atau fasid. Fasid itu sahih, itu artinya sah, ini rusak. Kita hapus saja istilah-istilah. Fasid, rusak. Nah, begitu pembagiannya. Khitab syara' apa tadi? Khitab syara' Quran dan hadis, ayat dan hadis. Artinya khitab syara' dalil, dalil dari Al-Quran atau hadis. Nah, itulah yang berkaitan dengan hukum. Lihat, ada kisah di sini diceritakan oleh Syekh yang berkaitan dengan takhir. Takhir artinya adalah mubah. Kenapa? Karena perbuatan mubah itu silahkan memilih. Jika ingin maka kerjakan, jika tidak ingin maka tinggalkan. Maka dia memilih, silahkan memilih. Ya, silahkan memilih. Baik, sekarang ada orang tidak punya air. Orang punya, tidak punya air. Di rumah enggak ada air. Mati. Dan dia ingin sholat. Lalu, tetapi di Indomaret, Alfamart ada air. Dijual. Ya, dijual. Baik. Asal hukum menjual air, apa hukumnya? Mubah. Asal hukum menjual air, hukumnya apa? Mubah. Tetapi dalam keadaan seperti itu, dia ingin sholat, gak ada air. Maka asal hukum, saya ulangi. Asal hukum membeli air, hukumnya apa? Mubah. Boleh tidak, boleh dibeli, boleh tidak dibeli. Tetapi dalam keadaan seperti itu, dia ingin sholat, mau habis waktunya, dia tidak punya air, tapi ada orang jualan air. Dalam hal ini, asal jadi membeli air, hukumnya wajib. Kenapa? Karena dia ingin mengerjakan sesuatu yang wajib. Nah, ini menunjukkan bahwa bisa saja asal hukumnya mubah, tapi pada sebuah keadaan bisa menjadi wajib. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan lagi. asal hukum bersafar, bepergian, tamasya, hukumnya mubah. Boleh, boleh, enggak boleh. Ya. Tetapi ketika bersafarnya untuk maksiat menjadi haram. Berarti mubah itu bisa berubah keadaan sesuai dengan keadaan yang tercipta. Paham ini para ikhwah? Tapi asal hukumnya adalah apa? Mubah. Boleh. Kemudian penulis di sini mengatakan, wal muradu biqaulina aw wad'in as-sahih wal fasid. Dan yang dimaksud dengan perkataan kita yaitu berupa wad', yang rusak, yang sahih ataupun yang rusak. Sahih atau fasid, yang rusak ataupun yang sahih. Mimma wada'ahu syari'u min alamatin aw awsafin lin-nufuz aw wal-ilgha. Dari apa saja yang diletakkan oleh syariat berupa tanda-tanda atau sifat-sifat untuk terjadinya sesuatu atau dibatalkannya sesuatu. Jadi wada' ini berkaitan dengan muamalah. Akad ini sah, akad ini tidak sah. Perjanjian ini sah, perjanjian itu tidak sah. Berkaitan dengan apa? Wada' namanya. Berkaitan dengan wada'. Contoh. Seorang berjual beli setelah azan kedua sholat Jumat, dan yang berjual beli ini termasuk dari orang yang diwajibkan sholat Jumat. Jual belinya sah atau rusak? Sahih atau fasid? Fasid. Kenapa? Karena orang ini termasuk yang diwajibkan untuk sholat Jumat. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, jika telah dikumandangkan azan untuk sholat Jumat, maka pergilah menuju sholat Jumat dan tinggalkan jual beli. Setelah azan kedua, dia masih jual beli. Padahal dia termasuk orang-orang yang mukallaf. Ah, khitabu syara'nya secara wada' sahih atau fasid? Fasid. Kenapa? Karena dia sebagai mukallaf. Jangan lupa. Karena dia sebagai apa? Mukallaf. Paham ini para ikhwah? Nah, itu saya beri contoh bahwa ada namanya khitabus syara' berupa wada', baik sahih atau fasid. Jadi atau batal. Taib. Kalau jual belinya, Ustaz, ceritanya gini Ustaz. Azan sholat Jumat kedua, saya masih menyucuk pentol. Maka kita katakan jual belinya apa? Sahih atau fasid? Nah, kan ngalih kan jadi ulama lo. Pernah ragu-ragu lo. Makanya tuh ngalih. Ya, mengambil sebuah hukum itu ngalih. Maka jangan bermudah-mudah jadi ulama. Jadi komentator fatwa di media sosial. Ya. Ada orang sering komen di media sosial saya. Pinanya haram tuh saya. Pinanya. La haula wala quwwata. Pinanya datang dari mana dia? Baik, para ikhwan. Sekarang azan kedua. Orang masih nyucuk pentol, makan. Maka akadnya secara wada' apa? Sahih atau fasid? Rusak. Rusak. Kalau rusak berarti jual belinya haram. Karena jual belinya rusak. Berarti pentolnya pengen beli kakan. Caranya bagaimana? Caranya adalah berapa yang termakan, maka itu dibayar. Kemudian si penjual pentol yang sudah mengambil duit dari pian dikembalikan. Karena jual belinya apa? Rusak. Paham ini, Pak? Contoh pernikahan. Rasulullah SAW bersabda, "La nikaha illa biwali." Tidak sah nikah tanpa wali bagi perempuan. Kalau terjadi pernikahan tanpa wali bagi perempuan, oh laki-laki kada perlu wali. Laki-laki sorangan gin sudah. Kawa poligami sidin. Ya. Laki-laki sorangan. Ya. Kalau perempuan harus pakai wali. Terjadi pernikahan tanpa wali, cuma ada saksi. Tanpa wali. Maka hukum nikahnya secara wadhu apa? Sahih atau fasid? Fasid. Kalau fasid berarti ada konsekuensinya. Apa itu? Harus dipisah. Cerai kah Ustaz? Enggak. Dipisah. Berarti status wanita ini bukan janda. Paham enggak? Nah, jadi ketika kita menentukan ini sah atau fasid, ini sah atau rusak, nanti ada konsekuensi tersendiri dari hukum wadah tersebut. Paham ini para ikhwah? Nah, seperti itu. Contoh yang lain, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan. Dari tadi kita katakan hukum wadah berkaitan dengan apa? Muamalah. Sebenarnya itu pendapat mazhab Hanafi. Padahal hukum wadah menurut jumhur ulama juga berkaitan dengan ibadah. Bukan hanya muamalah. Saya beri contoh. Seorang gila berhaji. Dikatakan di sini hajinya sah atau rusak atau batal. Hah? Batal. Kenapa? Karena tidak berakal. Ini menunjukkan bahwasanya hukum wadah juga masuk dalam perkara ibadah, bukan hanya dalam perkara muamalah. Paham itu? Itu garis bawahi baik-baik. Hukum wadah berkaitan bukan hanya dalam perkara muamalah, tapi juga berkaitan dengan perkara ibadah. Contoh lagi. Ini agak pelik, terutama yang belum haji. Tetapi contohnya begini. Ada orang berhaji. Sebelum tahallul awal berjima. Hajinya sah atau rusak? Nah kan, kenapa yang belum berhaji kan? Ya, ada istilah tahallul awal. Tahallul awal itu adalah seseorang belum bertahallul pertama. Sebelum bertahallul pertama, diharamkan untuk berjima dengan istri. Kalau terjadi perjimaan dengan istri sebelum tahallul awal, maka para ulama mengatakan hajinya rusak. Harus diulang tahun depan. Yang ingin saya tuju di sini adalah bahwa hukum wadah tidak hanya berkaitan dengan muamalah, tetapi juga berkaitan dengan ibadah. Paham? Karena yang antum pahami dari tadi hukum wadah berkaitan hanya dengan muamalah. Tapi memang kebanyakannya berkaitan dengan muamalah. Masalah jual beli, masalah sewa menyewa, masalah akad, masalah kesepakatan, masalah ijab qabul, itu masuk semuanya dalam hukum apa? Wadha, bukan talab, bukan takhir, tetapi wadha. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa hukum wadha masuk ke dalam hukum apa? Ibadah. Nah. Cukup kiranya. Itu gin sudah lapar mananya sendiri. Ya. Nanti kita akan masuk kepada pembagian-pembagian hukum syariat. Nah, baru itu sebenarnya pembagian hukum syariat yang sudah kita bahas ini. Nih. Ini sebenarnya. Ya. Jadi ada dana wajib, ya, ini ada namanya sunnah, ada namanya haram, ada namanya makruh, ada namanya mubah, dan ada namanya sah atau rusak. Itu sebenarnya hukum-hukum syariat, tapi nanti dijabarkan lagi biar dengan contoh-contohnya lebih mudah. Nah, ada pertanyaan? Silakan. Inti pendalilan dengan sisi pendalilan beda. Saya beri contoh ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabul azlam rijsun min amali syaitan. Wahai orang beriman, sesungguhnya khamar, minuman keras, judi, mengundi nasib, meletakkan sesaji, perbuatan syaitan. Maka jauhilah. Maka kalau ada yang bertanya, Ustaz, inti pendalilan bahwa minuman keras haram mana? Maka inti pendalilannya adalah di situ ada penyebutan kata-kata minuman keras. Sisi pendalilannya bagaimana? Sisi pendalilannya Allah mengatakan fajtanibu, jauhilah. Nah, seperti itu. Itu inti pendalilan dengan sisi pendalilan. Oh. Ya. Yang kita sebutkan tadi hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Seperti keyakinan kita terhadap Allah, kitab-kitab suci, para rasul, itu tidak masuk kaitannya dengan hukum atau tidak masuk kaitannya dengan af'al mukallafin, perbuatan para mukallaf. Adapun apakah niat termasuk perbuatan mukallaf, maka jawabannya iya. Ya, cuma dia masuk, jadi kan perbuatan mukallaf itu ada namanya perbuatan, ada namanya ucapan, kan kita kan tadi. Nah, ucapan itu perbuatan lisan, perbuatan bisa perbuatan anggota tubuh dan bisa perbuatan hati. Dia masuk kepada perbuatan. Paham ya? Tapi yang saya maksud tadi, af'al mukallafin, perbuatan itu tidak masuk ke dalamnya berkaitan dengan keyakinan. Keyakinan ada dalam hati. Keyakinan itu keyakinan kita terhadap Allah, para malaikat kita. Itu tidak masuk dalam af'al mukallafin. Tapi perbuatan hati atau niat itu masuk ke dalam perbuatan. Paham ya? Nah. Iya, betul. Nanti itu dibicarakan dalam ilmu usul fikih. Ada namanya, kan gini, kita tadi kan membicarakan ilmu usul fikih itu kan ada tiga poinnya. Yang pertama membicarakan apa? Dalil yang umum. Yang kedua membicarakan apa? Bagaimana mengambil faidah dari dalil tersebut. Yang ketiga membicarakan apa? Tentang keadaan orang yang mengambil faedah. Paham ya? Nah, yang antum tanyakan itu bagian kedua. Bagaimana mengambil faedah dari dalil umum tersebut? Maka nanti ada pembicaraan, ketika ada dalil umum, ada namanya, ini umum dikhususkan. Ini umum dibatasi. Ini mutlak dibatasi dengan dalil yang lain. Paham ya? Jadi, kalau ada orang Lihat, itu pentingnya ilmu usul fikih. Ada orang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'u ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman. Dalilnya apa? Umum. Orang-orang beriman mencakup apa? Laki-laki, perempuan. Jika dikumandangkan azan Jumat, maka bersegeralah ke masjid, tinggalkan jual beli. Kalau dia enggak belajar ilmu usul fikih, Mas, maka dia katakan perempuan pun wajib. Kenapa? Karena masuk ke dalam keumuman ayat. Padahal ayat ini ada pengkhususannya. Paham ini? Ayat ini ada pengkhususannya. Pengkhususannya diantaranya adalah tidak ada kewajiban atas perempuan, budak, dan anak kecil sholat Jumat dengan hadis yang sahih. Kenapa kita bisa mengkhususkan? Karena itulah pelajaran ilmu usul fikih di situ. Bahwa dalil umum bisa dikhususkan. Atau dalil mutlak bisa dibatasi. Dalilnya mutlak. Tapi dibatasi. Bahwa hanya laki-laki yang balig berakal yang diwajibkan sholat Jumat. Pembatasan mana dalilnya? Dalilnya dari hadis. Kalau dia menolak, Mas, berarti dia menolak hadis. Paham ya? Nah, di situ pentingnya belajar ilmu usul fikih. Contoh yang lain lagi. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman. Umum kan? Berzikirlah dengan zikir yang banyak. Ini menunjukkan, kata mereka, dalil bahwa bolehnya berzikir secara berjamaah. Dipimpin oleh satu orang, satu istiqlal. Ya. Salatullah, salamullah. Dalilnya ini. Wahai orang-orang yang beriman, kan jamak itu. Nah, umum, maka perintahnya pun berarti umum. Maka boleh berzikir berjamaah. Maka kita katakan itu mutlak ada pembatasannya. Bahwasanya dalil tersebut mutlak umum. Tetapi bukan berarti dikerjakan secara bersama-sama. Hanya perintah kepada keumuman kaum muslimin, silahkan diperintahkan kalian untuk berzikir dengan zikir yang banyak. Tidak ada pembatasan. Harus dipimpin oleh satu orang, kemudian pada sebuah waktu, enggak ada. Ketika ada pembatasan, memerlukan, dan jika tidak ada dalil, maka dia adalah perbuatan mengada-ngada. Karena kalau kita pakai dalil umum ini tanpa ada pembatasan, maka nanti wajib bagi kita seluruhnya poligami. Fankihu, nikahilah oleh kalian seluruhnya. Ma tabalakum minan nisa matsna wa tsulatsa wa ruba. Perempuan-perempuan yang baik bagi kalian. 2, 3, 4. Wajib bagi kita seluruhnya poligami. Karena umum dia. Paham ini Pak Lekho? Nah. Jadi Mas, itu ada pembatasannya. Dalil umumnya ada pembatasannya. Yaitu perempuan, budak, dan anak kecil tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Cukup kiranya ya. Wallahu a'lam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.